Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi al'amala ni'matal imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala abdikal mukhtar sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa du'ain la yusma'. Allahumma qawwi irtibatana wa mahabbatana li sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na ma'a sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang mulia di Pondok Al-Bahjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Yang kami muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mana saat ini beliau melaksanakan umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga bisa bertemu bersama kita semuanya. Yang kedua, Syekhona, guru kita, Profesor Ad-Doktur Syekh Murad Al-Hasani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga kita bisa mengambil manfaat yang lebih banyak dari beliau. Tadi kita mendengar sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau, kalau beliau menerangkan tentang sirah, tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah itu hadir. Itu merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, mampu menggambarkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan para sahabat dan Rasulullah itu hadir. Ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kalau ada orang bertanya, di zaman Rasulullah kan tidak ada yang membaca sirah Rasulullah, tidak ada maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang seperti kita lakukan. Kenapa kok di zaman sekarang kok ada? Jawabannya, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka tidak butuh dengan sejarah Rasulullah, karena mereka para sahabat berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan langsung kehidupan dan tata cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang besar, adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Rasulullah merasakan satu kenikmatan. Bertambah iman mereka kepada Allah, bertambah kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku duduk di majelismu ya Rasulullah, maka akan kuat imanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tambah kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Akan tetapi kalau saya jauh denganmu ya Rasulullah, itu hilang semuanya." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai sahabatku, ketahuilah seandainya engkau jauh dariku, akan tetapi sama dengan engkau bersamaku, sungguh engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah berterbangan di langit-langit itu." Jadi duduk dengan Rasulullah itu adalah sangat indah, akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di zaman sekarang tidak ada lagi. Maka perlu kita membaca sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Jadi tidak ada niat lain, itu saja. Jadi para ulama menulis kitab sejarah, ada Bidayatul Hidayah, ada Sirati A'lamin Nubala Lidzahabi, dan kitab-kitab lainnya. Itu tak lain apa? Supaya kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi diterangkan sama beliau tentang jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah bahwa yang ditulis oleh ahli sirah, oleh tokoh-tokoh sejarah, itu hanya sedikit. Mereka itu tidak mampu menerangkan tentang kelebihan-kelebihan dan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena haibatun nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena haibah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka itu tak mampu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca hadis dari kitab Tajridus Sharih yang dikarang oleh Az-Zabidi, termasuk ringkasan dari kitab Sahihul Bukhari. Kami minta salah satu teman-teman untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi bidari amin ila anqal fi kitab mawaqit salat. An Aisyah radhiyallahu anha hadis muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Taqaddama wa fi hadhihi riwayat qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi an-nasa minal buka famur Umar falyusalli bin nas faqalat Aisyah faqultu li Hafsah quli lahu inna Aba Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi an-nasa minal buka famur Umar falyusalli lin nas fa fa'alta Hafsah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah inna kunna la'atunna sawahibu Yusuf muru Aba Bakrin falyusalli bin nas faqalat Hafsah li Aisyah ma kuntu li usiba minki khairan. An Aisyah radhiyallahu anha hadis muru Aba Bakrin falyusalli bin nas taqaddam wa fi hadhihi riwayat qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi an-nasa minal buka famur Umar falyusalli bin nas faqalat Aisyah faqultu li Hafsah quli lahu inna Aba Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi an-nasa minal buka famur Umar falyusalli lin nas fa fa'alta Hafsah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah inna kunna la'atunna sawahibu Yusuf muru Aba Bakrin falyusalli bin nas faqalat Hafsah li Aisyah ma kuntu li usiba minki khairan. An Aisyah radhiyallahu anha hadis muru Aba Bakrin falyusalli bin nas taqaddam wa fi hadhihi riwayat qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi an-nasa minal buka famur Umar falyusalli bin nas faqalat Aisyah faqultu li Hafsah quli lahu inna Aba Bakrin idza qama fi maqamik lam yusmi an-nasa minal buka famur Umar falyusalli lin nas fa fa'alta Hafsah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah inna kunna la'atunna sawahibu Yusuf muru Aba Bakrin falyusalli bin nas faqala Hafsah li Aisyah ma kuntu li usiba minki khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darihim bi sanatihi al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan melalui salah satu sahabiah, salah satu sahabat yaitu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah diterangkan pada pembahasan yang lalu tentang imamatu Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, tentang Sayyidina Abu Bakar menjadi imam pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sakit. Wa fi hadhihi riwayah qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama fi maqamika. Jadi Sayyidina Aisyah ini tidak menginginkan Sayyidina Abu Bakar ini menjadi imam pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar abahku ini menjadi imam menempati posisimu wahai Rasulullah, maka suaranya ini tidak akan terdengar karena terhalang oleh tangisan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat beliau melakukan sholat. Sebab di dalam riwayat lain, fa innahu raqib, sungguh Sayyidina Abu Bakar adalah hatinya sangat lembut. Kalau membaca Al-Quran, maka beliau menangis, beliau meresapi makna-makna Al-Quran. Oleh karenanya Sayyidina Isa berkata, "Ya Rasulullah, jangan kau jadikan abahku Sayyidina Abu Bakar ini menjadi imam sebagai penggantimu ya Rasulullah. Aku takut suara tidak didengar oleh ya Rasulullah." Karena apa? Karena terhalang dengan tangisan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Famur Umar," maka perintahlah wahai Rasulullah, saya meminta engkau supaya memerintahkan Sayyidina Umar untuk menjadi imam ya Rasulullah. "Falyusalli bin nas," faqalat Aisyah, "fakultu li Khafsah." Kemudian Sayyidina Aisyah berkata kepada Khafsah, Khafsah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah putri daripada Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Aisyah meminta kepada Rasulullah, ditolak oleh Rasulullah, lalu meminta kepada Sayyidah Khafsah supaya apa? Sebuah meminta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berkata, agar menyampaikan kepada Rasulullah, "Inna Aba Bakrin idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa minal buka." "Ya Rasulullah," kata Khafsah, "jika engkau menjadikan Abu Bakar menjadi imam, maka para makmum-makmum itu tidak akan mendengar. Karena apa? Karena terhalang oleh tangisan Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah." "Famur Umar falyusalli linnas," maka perintahkan Umar ya Rasulullah untuk menjadi pengganti Abu Bakar untuk mengimami sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafa'alat Khafsah, lalu Khafsah melakukan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Aisyah. Akan tetapi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah innakun la antunna sawahiba Yusuf." "Tidak, engkau adalah seperti Zulaikha." Sawahiba Yusuf ini adalah, yang dimaksud sini adalah Zulaikha. Nah, para ahlul hadis mentafsiri yang dimaksud antunna di sini adalah Sayyidah Aisyah. "Wahai Aisyah, engkau seperti Zulaikha." Yang artinya engkau adalah orang yang memaksa, yang ingin keinginanmu itu dipenuhi. Engkau selalu memaksakan kehendakmu wahai Aisyah. Seperti apa? Seperti Zulaikha. Maka Asy-Syaukani di dalam kitab Naulil Autor menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan Sayyidina Aisyah dengan Zulaikha. Sebab di saat Zulaikha memaksakan kehendaknya untuk memenuhi keinginannya bersama Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun menolaknya. Akhirnya para wanita-wanita saat itu mengejek Sayyidah Zulaikha, dan akhirnya Siti Zulaikha ini meminta wanita-wanita yang mengejeknya itu hadir di majlis yang di situ dihadiri oleh Nabi Yusuf, yang akhirnya mereka disuguhkan buah-buahan. Kemudian Sayyidina Yusuf hadir, lalu yang dipotong bukan buah-buahan itu, akan tetapi tangan-tangan mereka. Supaya apa? Tujuannya Zulaikha adalah memperlihatkan kepada mereka bahwa aku melakukan seperti ini karena apa? Karena tidak wajar. Dan supaya mereka itu faham, ini sesuatu yang wajar. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf itu tidak seperti yang lainnya. Mahada bashar, ini bukan manusia. Akan tetapi apa? Akan tetapi seperti malaikat. Maka jangan engkau menyalahkan aku. Jadi Siti Zulaikha itu memaksakan kehendaknya, begitu juga Sayyidah Aisyah memaksakan kehendaknya agar keinginannya ini dipenuhi. Sebab apa? Sebab di dalam riwayat lain Sayyidina Isa mengatakan supaya Sayyidina Isa ini menginginkan agar tidak menempati tempatnya Sayyidina Abu Bakar orang lain. Sebab kalau ketahuan Sayyidina Abu Bakar ini suaranya tidak keras, nanti apa? Akan orang-orang bicara, wong Sayyidina Abu Bakar aja suaranya tidak didengar, bagaimana menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak dikehendaki oleh Sayyidina Aisyah. Akan tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tetap agar yang menjadi imam pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau berkata, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Faqalat Khafsah li Aisyah, ma kuntu li usiba minki khair. Sungguh aku tidak mendapatkan darimu kebaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah kedudukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang mulia, beliau adalah orang yang agung, beliau adalah orang yang disegani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disegani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena perjuangan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika diceritakan oleh ulama usirah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di tengah-tengah perkampungan, lalu orang kafir Quraisy melempar batu, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah keluar dari badan Rasulullah darah. Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga lemparan batu itu terkena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tak sadarkan diri. Datanglah keluarga-keluarga Sayyidina Abu Bakar menolong Sayyidina Abu Bakar sampai beliau sadar. Tapi ketahuilah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar di saat beliau sadar. Apakah beliau berkata, siapakah yang memukul aku? Siapakah yang membawa harta bendaku? Tidak. Akan tetapi yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, aina Muhammad, mana kekasihku yang namanya Muhammad? Bagaimana yang terjadi dengan Muhammad? Apakah beliau dalam keadaan selamat? Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga keluarga-keluarga beliau berkata, wahai Abu Bakar, engkau gila. Engkau gila wahai Abu Bakar. Engkau dipukul, engkau dicaci maki sampai engkau tak sadarkan diri karena Muhammad. Akan tetapi setelah engkau sadar, kau malah bertanya tentang keadaan Muhammad. Apakah engkau gila wahai Abu Bakar? Gila karena cinta kepada Rasulullah adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang mulia. Inilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau wafat memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kecintaan yang dalam yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harganya nyawa beliau dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di saat beliau hijrah ke Madinah, siapakah yang menemani? Adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, diterangkan oleh ulama usirah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah yang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian orang kafir Quraisy mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bersembunyi di satu gua. Yang namanya Gua Thawr. Tapi ketahuilah, sebelum masuk gua ini, Sayyidina Abu Bakar membersihkan gua, menutupi lubang-lubang gua ini jangan sampai ada ular yang keluar kemudian menggigit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disobeklah baju Sayyidina Abu Bakar untuk menutupi lubang-lubang yang ada di gua ini. Ada satu lubang, dalam satu riwayat ada dua lubang yang belum ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena habis sobekan-sobekan baju ini. Akhirnya masuklah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian lubang yang belum ditutup ini ditutup dengan kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah masuk. Setelah itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk di dalam satu gua, kemudian Sayyidina Abu Bakar melihat orang kafir Quraisy di atas gua. Sayyidina Abu Bakar menangis. Lalu Sayyidina Rasul berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Aku takut keselamatanmu wahai Rasulullah." Coba, tidak berpikir untuk lari supaya selamat, tidak, tapi yang dipikirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang umpamanya pasti lari duluan kita. Kita biarkan kiai-kiai kita, kita biarkan ulama-ulama kita. Tapi ini bukan. Aku takut ya Rasulullah, keselamatanmu ya Rasulullah. Apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Bakar, jangan takut. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Dan akhirnya Allah pun menurunkan ayat Al-Qur'an. Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu wa anzala sakinatahu wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Turut yang menenangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan tenanglah Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Tsur. Karena Rasulullah kecapekan, akhirnya apa? Tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan keluarlah ulat menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tidak berani menggerakkan kakinya. Kenapa? Karena takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Coba kita pikir. Sayyidina Abu Bakar ini takut kalau Rasulullah kalau digerakkan kakinya akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibiarkan sampai ulat itu menggigit. Ulat itu menggigit kaki Rasul, kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Abu Bakar tak mampu menahan sakitnya gigitan ulat ini, gigitan ular ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menangis dan mengeluarkan air mata, dan air mata ini jatuh mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bangun lalu berkata, "Ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis?" "Wahai Rasulullah, ada ulat. Ada ular yang menggigit kakiku ya Rasulullah, akan tetapi aku tidak berani menggerakkan kakiku. Aku takut engkau bangun dari tidurmu ya Rasulullah." Coba kita pikir seperti ini. Ini adalah kekuatan cinta yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kaki Sayyidina Abu Bakar, kemudian didoakan oleh Rasulullah dan Allah memberikan kesembuhan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi, banyak cerita-cerita tentang betapa besar kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini menguatkan kedudukan Sayyidina Abu Bakar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau setelah beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang kita bisa ambil dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa betapa besar kekuatan iman yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka melakukan salat bagaimana? Di saat mereka melakukan salat maka penuh dengan keluar air mata, menangis. Kenapa? Karena mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Di saat engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan engkau melihat Allah, tapi jika engkau tidak melihatnya, maka Allah akan melihat kamu. Dan ini yang dihadirkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihadirkan api neraka. Maka tidak heran kalau Sayyidina Abu Bakar bersama sahabat-sahabat beliau di saat menjalankan salat penuh dengan derai air mata. Bahkan di sini Sayyidina Isa berkata, "Idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa minal buka." Jadi suaranya Abu Bakar ini tidak didengar. Karena apa? Karena terhalangi oleh tangisan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sungguh khusyuk mereka di saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita ada seseorang ulama yang namanya Al Habib Abu Bakar As-Sakhron. Beliau adalah pengarang Hizib As-Sakhron. Kenapa dijuluki As-Sakhron? Karena beliau gila dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimakamkan di Zambal Karim, putra daripada Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf. Di saat beliau sakit, ada sesuatu yang harus dipotong. ada sesuatu daging yang harus dipotong. Saat itu tidak ada operasi. Kenapa? Karena terbatasnya kedokteran saat itu. Akhirnya beliau berkata kepada para pengikut-pengikut beliau, kepada keluarganya, kepada muridnya, kalau aku menjalankan sholat maka potonglah daging yang harus dipotong ini. Akhirnya beliau melakukan sholat 2 rakaat. Di tengah-tengah sholat, murid-murid beliau memotong daging ini. Setelah selesai sholat lalu berkata, apakah engkau telah memotong dagingku? Coba, apakah engkau telah memotong daging yang harus dipotong itu? Dijawab sama murid-muridnya, wahai Habib, aku telah memotong dagingmu. Tapi beliau tidak merasakan sakitnya potongan daging itu. Kenapa? Karena khusyuk hudur ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang dihadirkan oleh para ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita hadirkan di saat kita melakukan sholat. Sebab apa? Sebab ibadah yang pertama kali yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sholat. Orang itu bisa diukur kedekatan dia dengan Allah, yaitu dengan sholatnya dia. Setiap orang paham. Setiap orang tidak akan mengingkari di mana kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholatnya khudur? Apakah sholatnya khusyuk di saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Yang kedua, yang ketiga, yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa kita diperbolehkan menangis di saat melakukan sholat, dan ini tidak membatalkan sholat. Sebagaimana akan tapi memenuhi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, bihaifu la yakhruju minhu harfan, yaitu tidak keluar dari mulut kita dua huruf. Akan tapi kalau menangis sampai keluar 2 huruf, itu akan membatalkan sholat kita. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar yang menjadi imam di sholat kita adalah orang yang mulia, adalah orang yang alim, adalah orang yang agung. Sebab apa? Sebab orang yang ditakuti, sebab satu orang alim itu lebih ditakuti daripada 1000 ahli ibadah di hadapan setan. Jadi setan itu takut satu orang alim daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang alim ini tidak mudah untuk digoda. Sebab apa? Sebab dengan ilmunya. Sebab dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mampu mengendalikan setan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang alim ini lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Maka dari itu yang lebih utama, yang lebih afdol, yang menjadi imam adalah orang alim atau orang yang mempunyai keimanan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan tertib-tertib yang ditentukan oleh para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pertama imamul a'zham. Karena ada hadis-hadis lain. Yang kedua yaitu waliul amri, yaitu kalau sekarang gubernur di bawah presiden. Kemudian yang ketiga adalah imamul rotib. Kalau di rumah adalah sahibul bait. Orang yang punya rumah itu lebih utama. Kemudian baru urutan-urutan al-faqih, orang alim. Akan tetapi seorang ahlul bait, seorang imam rotib, seorang imamul a'zham, presiden itu bisa meminta seorang alim untuk menjadi imam. Akan tetapi kalau yang berhak siapa? Urutan-urutan yang telah ditentukan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang saya terangkan tadi itu. Kemudian yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau. Dan ini menggambarkan watak, corak wataknya seorang wanita. La antunna sawahiba Yusuf. Apa? Bahwa kebiasaan perempuan adalah memaksakan kehendak. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau mempunyai kehendak, itu harus dilaksanakan. Ini adalah kebiasaan perempuan. Tapi tidak mengurangi daripada kemuliaan seorang perempuan itu sendiri. Kan ini watak. Dan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Aisyah adalah orang yang mulia, orang yang agung, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya watak yang seperti ini. Ini adalah sesuatu yang biasa, akan tetapi seorang suami harus mengendalikannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikendalikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa yang terjadi di keluarga kita dikendalikan oleh seorang perempuan, jangan. Tapi kita kembalikan kepada seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tapi tidak semua urusan diserahkan kepada orang laki-laki. Ada beberapa hal itu diurusi oleh orang perempuan. Jadi Jangan sampai semua urusan diurus orang laki-laki, itu tidak adil. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan orang laki-laki dan kelebihan orang perempuan. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menang sendiri, ini urusan saya, tidak. Akan tetapi dimusyawarakan. Tapi yang jelas ini adalah watak seorang perempuan, tapi orang laki-laki itu yang mengendalikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendalikan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan seorang perempuan asalkan perempuan itu taat dan berbakti kepada suaminya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah ini mengingatkan kita betapa besar kecintaan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat derajatnya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar diangkat derajatnya? Kenapa? Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah, kuatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Rasulullah, kuatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Sayyidina Abu Bakar ini dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti menjadi imam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakit. Kenapa? Karena kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar sangat kuat sekali. Kenapa Rasulullah mencintai Sayyidina Abu Bakar? Karena kecintaan yang kuat yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita mendengar ada orang mencaci maki sahabat, jangan. Itu tidak benar. Kalau Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, Sayyidina Aisyah dicaci maki, Sayyidina Umar dicaci maki, ketahuilah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang mulia, yang pernah hidup bersama Rasulullah, yang pernah melihat wajah-wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat wajah Rasulullah. Sungguh mulia para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang mengejek, yang mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بسنته المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشأث أغبر مدفوء بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم. Rubba as'asha, kadang-kadang orang yang rambutnya kusut, aghbara, yang kotor, yang penuh dengan debu, madfu'in bil abwab, yang dikeluarkan dari pintu, maksudnya apa? Di saat orang ini datang ke rumah-rumah orang kaya, orang ini dikeluarkan dari rumah itu. Kenapa? Lishiddati faqrihi, karena orang ini sangat fakir, sangat miskin. Yang kedua karena apa? Karena bajunya sangat jelek. Jadi orang ini kalau masuk di rumah-rumah orang kaya, maka orang ini akan dikeluarkan. Madfu'in bil abwab. Akan tetapi, lau aqsama 'alallahi la'abarrahu. Akan tetapi di saat bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sumpahnya ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mengingatkan dua hal. Yang pertama, tidaklah semua orang hina di dunia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah semua orang yang mulia di hadapan manusia itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ada orang yang hina di dunia akan tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mulia di dunia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa ada seseorang yang tidak ada harganya di dunia ini akan tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau mengangkat tangannya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang rambutnya jelek, yang rambutnya kotor akan tetapi mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat mengangkat tangannya meminta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak banyak kita lihat, akan tetapi banyak sekali wali-wali Allah yang seperti itu. Jadi ketahuilah, banyak wali-wali Allah yang tidak kita pernah lihat. Sebab apa? Sebab para ulama mengatakan la ya'riful waliya illa al-wali. Ini dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Adwal Idrus Sahibul Adn dalam kitab Tastaisirul Wusul. Beliau mengatakan la ya'riful waliya illa al-wali. Tidak akan tahu seseorang itu wali kecuali orang itu wali. Sebab apa? Sebab kalau kita menyifati orang itu wali, sementara kita bukan wali, dari mana kita menyifati orang itu wali? La ya'riful jauhara illa al-jauhar. Yang mengetahui mutiara adalah orang yang mutiara. Orang yang mulia itu mengetahui orang itu mulia. Makanya Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah beliau mengatakan, kalau kamu melihat orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas air, tapi jangan engkau mengangkah bahwa orang itu wali. Tidak semua orang yang bisa terbang di atas air, berjalan di atas air, terbang di atas langit, itu adalah wali. Akan tetapi banyak juga yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak benar. Akan tetapi kau lihat dulu bagaimana mereka di saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Syarani mengatakan, kamu tidak bisa menghukumi seorang itu wali kecuali kamu apa? Duduk bersama beliau 7 hari dalam satu kamar, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, baru kamu bisa menyifati. Maka atas dasar ini jangan sampai kita meremehkan orang, menganggap orang itu remeh karena apa? Karena tukang bangunan kita anggap remeh, jangan. Karena apa? Karena tukang sapu kita anggap remeh, jangan. Siapa tahu orang-orang yang kami anggap, yang kamu anggap itu orang remeh, akan tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau orang ini marah, berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus berhati-hati kita ini. Makanya harus berhati-hati. Kita berjalan di satu jalanan kemudian melihat ada orang yang tidak berharga lalu kita hina, jangan. Ketahuilah, orang ini belum tentu orang hina, akan tetapi orang ini juga termasuk wali-wali Allah kalau itu termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari hadis ini mengingatkan kita harus husnudzon bi ibadillah. Husnudzon dengan Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus di dalam kitab Taisirul Wusul beliau mengatakan bahwa yang paling mudah, jalan yang mudah untuk mengantarkan kita ke surga Allah adalah husnubon, berbaik sangka terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jalan yang paling mudah. Kalau kita ibadah satu hari 1000 kali tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalau Fakih Muqaddam itu kalau beribadah kepada Allah itu bisa beratus-ratus rokaat. Bahkan satu hari beliau melakukan sholat 1000 rokaat. Satu hari itu melakukan sholat 1000 rokaat. Akan tetapi secara akal waktu tidak cukup. Akhirnya apa? Meminta kepada Allah agar dipanjangkan waktunya. Akhirnya apa? Pada hari itu waktunya panjang. Menjadi panjang, bahkan ahlu tarim saat itu bertanya-tanya, kenapa malam ini kok panjang tidak seperti biasanya? Kenapa? Karena Fakih Muqaddam meminta kepada Allah agar waktu itu dipanjangkan sehingga beliau bisa menyelesaikan sholat 1000 rakaat. dalam satu waktu, dalam satu malam. Ini beliau-beliau, akan tetapi kita tidak bisa seperti itu. Maka yang bisa kita andalkan adalah husnudzon bi ibadillah. Kita berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbaik sangka ini, insyaallah Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus Sahibu Aden. Ini beliau kalau diceritakan, beliau di saat masuk Aden berdoa agar minta hujan susu. Dan akhirnya Allah pun menurunkan hujan susu. Sampai sekarang susunya masih ada disimpan. Ada satu botol masih ada susu itu dan tidak rusak. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak berziarah ke Aden, kemudian berziarah ke makam beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Idrus, kemudian tolong bapak-bapak minta diberitahu susu itu, akan diberitahu. Susu itu sampai sekarang tidak berubah. Ini kenapa? Karena beliau berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan susu kepada orang-orang ahli Aden. Dan Allah menurunkan hujan susu pada malam itu. Nah, ini beliau berkata, jalan yang paling mudah untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah husnudzon bi ibadillah, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki baik sangka kepada setiap hamba-hamba yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai di dalam hati kita ini ada buruk sangka kepada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Wallahu a'lamu bissawab. Syukran katsir kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ja'far At-Tayyar atas kajian kitab At-Tajridu Shareh dan Riyadhus Shalihinnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan untuk memanfaatkan istiqomah kembali, memaksimalkan istiqomah itu tanya jawab. Yaitu mari kita buka yaitu bagian tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami silakan. Yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga kami silakan satu penanya yang bertanya secara langsung seputar yang beliau hadirkan ataupun hal-hal lain, kami silakan. Mangga. Baik, dimohon untuk berdiri bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nama saya Asep Mancuri dari Beber. Maaf, Pak Ustaz, pertanyaan saya keluar dari tema. Ada di antaranya orang yang ditikahkan secara sir ataupun muhakam yang menikahkan. Orang tersebut meninggalkan istrinya dengan begitu saja, tidak ada kabar berita. Apakah bagaimana untuk memutuskan tolaknya ataupun cerainya? Apakah bisa diputuskan oleh muhakam ataupun orang tersebut dianggap mati ataupun meninggal? Kemudian yang pertama kawin apa? Kawin muhakam. Gimana maksudnya itu, Pak? Kawin muhakam itu orang yang ditikahkan oleh yang diangkat sebagai walinya gitu. Bukan hakim. Bukan muhakam ataupun orang yang diangkat tanpa sebagai izin. Tanpa wali izin istri orang yang menikah tersebut. Tanpa izin orang tua perempuan. Bukan. Ya singkatnya cerita orang yang ditikahkan oleh kiai aja gitu. Di bawah ya, tangan sir. Nggak, orang tuanya itu ngasih izin nggak? Orang tua perempuan itu? Iya, mengasih izin. Iya. Yang ditikahkan oleh kiai disuruh oleh orang tuanya. Kemudian yang nikah tersebut meninggalkan dengan begitu saja ataupun kabur. Cara memutuskan tolaknya itu bagaimana gitu. Kemudian ada musola kecil. Pak, mohon maaf Pak, satu pertanyaan aja Pak. Mohon maaf. Sekian, terima kasih, mohon penjelasan. Baik, ibu-ibu kami silakan satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau akekah dimanfaatkan untuk acara seperti buka tanah atau resepsi pernikahan atau meludan? Dan bagaimana kalau orang mati belum akekah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi, dinyati akikah. Jadi sekaligus akikah. Akikah buat yang kawin tersebut. Yang kawin. Acara akikah buat acara. Akikah buat acara pernikahan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ja'far At-Tayyar untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Nikah muhakkam. Jadi kalau yang dijelaskan oleh Bapak itu bukan nikah muhakkam. Jadi tahkim itu gimana? Ada seorang perempuan datang kepada hakim atau datang kepada hakim supaya untuk dikawinkan, tapi tanpa seizin orang tua atau karena jauh umpamanya. Karena jauh, umpamanya ada orang wanita di Yaman umpamanya, orang tuanya di Indonesia. Kemudian apa namanya, mencari kabarnya itu sulit sekali. Jadi komunikasi itu sangat sulit. Akhirnya apa, perempuan ini datang kepada seseorang untuk dikawinkannya. Nah ini namanya tahkim. Akan tapi kalau izin orang tua berarti itu nikah biasa. Jadi pakai izin orang tua, maka orang tersebut mewakilkan kepada sang kiai tersebut. Jadi sistemnya adalah mewakilkan. Jadi mewakilkan kepada kiai tersebut supaya mengawinkan anaknya. Ini bukan nikah tahkim. Jadi nikah sesuai dengan yang normal. Hanya saja apakah dicatat atau dicatat itu urusan lain. Tapi yang jelas nikah yang seperti itu dihadiri oleh wali atau wali mewakilkan kepada seorang ulama, kemudian dihadiri oleh syahid, itu hukumnya adalah sah. Maka la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak sah satu pernikahan itu kecuali dihadiri oleh seorang wali atau dua syahid adl. Nah, kalau umpamanya walinya tidak adil tapi mewakilkan, berarti sah sama. Berarti itu nikah resmi sah di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian seandainya orang laki-laki ini begitu saja meninggalkan, tidak diketahui kemana dia. Nah kalau dicatat, ya datang kepada qadhi. Datang kepada qadhi atau ke mahkamah. Datang ke mahkamah untuk apa? Meminta cerai. Ini ada dalam aturan undang-undang di Indonesia. Dan itu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang kemudian kami ditinggal begitu saja, tidak memberikan nafkah dan tidak diketahui jejaknya kemana, maka seseorang itu boleh mengajukan ke hakim untuk minta cerai. Nah, permasalahannya bagaimana kalau seandainya tidak dicatatkan? Ini yang muskilah. Ini yang masalah. Jadi kalau tidak dicatat, ini yang masalah. Sebab apa? Sebab yang kita pakai adalah hakim. Yang kita pakai adalah hakim. Makanya saya sarankan kalau kawin dicatat. Jadi kalau kawin itu dicatat, tapi bukan berarti orang yang kawin kemudian dicatat tidak dicatat itu kumpul kupu, tidak. Itu sah nikahnya secara syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sah hukumnya itu. Nah, tapi kalau urusan yang seperti ini tidak bisa nuntut ke mahkamah. Ini masalahnya itu. Sebab di Indonesia adalah hukum, ada hukum. Jadi tapi kalau nikahnya sah. Sah. Sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya apa? Dicatat. Kalau nikah itu dicatat, kemudian apa? Kemudian setelah itu kita bisa mengajukan cerai. Mengajukan cerai. Kemudian akikah buat akad nikah sekalian. Jadi niat akikah dan niat untuk sekaligus untuk walimah, bolehkah? Nah, ini adalah diperbolehkan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat akikah sekaligus walimah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita niatin niat yang banyak juga tidak ada masalah. Jadi ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat sebagian para ulama memperbolehkan untuk hal ini. Jadi kalau ada orang melakukan akikah kemudian diniati juga untuk walimah, tidak ada masalah. Tapi ketahuilah bahwa walimah itu tidak wajib. Walimah itu tidak wajib. Kemudian akikah tidak harus hari ketujuh, tidak, itu hanya sunnah. Tapi itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saya ini tidak mampu, kalau saya tidak mampu, tidak apa-apa. Sampai 2 tahun, 3 tahun, hatta umurnya 40 tahun, tidak apa-apa diakikahi lagi. Jadi hatta umurnya bapak-bapak, ibu-ibu umurnya 50 tahun belum diakikahi, boleh diakikahi. Jadi walimah itu tidak satu kewajiban, hanya itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aulim walau bisatin, buatlah walimah meskipun engkau menyembelih satu kambing. Hakada maqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita menceritakan kebahagiaan kita. Dan syiar, ada syiar bahwa nikah ini mulia, nikah ini sangat agung dan diketahui oleh orang banyak. Ini tujuannya itu. Syiar memberitahukan kepada orang bahwa si fulan ini telaka kawin. Makanya saya katakan walimah itu sunnah. Tapi kalau tidak ada, tidak harus diadakan. Harus utang, harus ini, harus ini. Ini kebiasaan jelek, tidak boleh itu. Itu dilarang dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memaksakan diri, semampunya hanya bisa beli satu kambing, memaksakan hanya hutang. Beli kambing 10, beli kambing 20. Tapi akhirnya setelah itu mikir. Nah, ini tidak boleh dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah bahwa perkawinan menurut Rasulullah itu sangat mudah, tidak sulit. Sangat mudah, tidak sulit. Kalau tidak bisa walimah, cukup dengan akad nikah. Bahkan ada salah satu sahabat yang minta, ada salah satu sahabiah, salah satu sahabat perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya serahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Saya serahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Maksud apa? Kalau engkau berkehendak untuk menikahi aku, nikahi aku ya Rasulullah. Akhirnya ada salah satu sahabat dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, jika engkau ingin kawin, maka kawinlah perempuan ini. Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai apa-apa ya Rasulullah. Saya tidak mempunyai apa-apa, akan tetapi saya hanya mempunyai sarung satu ini ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya potong separohnya untuk mahar ya Rasulullah? Nah ini, coba. Rasulullah berkata, wahai sahabatku, seandainya kamu potong separuh, bagaimana kamu bisa memakai sarung itu? Kemudian Rasulullah berkata, wahai sahabatku, apakah engkau hafal-hafal ayat-ayat Al-Quran? Apakah engkau hafal ayat Al-Quran ya Rasulullah? Saya hafal beberapa ayat ini ya Rasulullah. Sudahlah, kamu akan saya kawinkan dengan perempuan ini. Maharnya adalah dengan membaca, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ini. Ini menggambarkan betapa mudahnya nikah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dipersulit. Kenapa? Urusan halal harus kita permudah. Urusan halal harus kita permudah. Jangan sampai dipersulit. Kalau urusan haram harus kita persulit. Harus kita tutup dalam segala pintu apapun. Akan tetapi kalau urusan halal dipermudah di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya yassiru wala tu'assiru, jangan engkau mempersulit orang, berilah kemudahan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadzkirun Nas beliau mengatakan, man assara an-nas assara Allah, barang siapa yang mempersulit orang maka Allah akan mempersulit orang tersebut. Bagaimana kita permudah umat Islam ini? Kalau ingin kawin silakan kawin, jangan mengikuti adat istiadat yang apa, yang membebani kita. Harus ini, harus ini, harus ini. Dan ketahuilah bahwa itu, adat itu akan menjadikan orang itu sulit kawin. Akhirnya apa? Melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya pernikahan di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah, tidak sulit. Tidak harus pakai walimah. Kalau cukup dengan akad nikah, dua syahid, satu wali, pakai mahar terserah, tidak apa-apa, apapun. Walau khotaman min hadid, meskipun itu cincin dari apa? Dari besi, tidak harus dari emas. Rasulullah itu, coba lihat Rasulullah. Walau khotaman min hadid, meskipun cincin dari besi. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ustaz, saya mau tanya, kalau orang sedekah di musholah setiap malam Jumat dengan mengasih makanan buat orang sedang tahlilan, yang jadi permasalahannya orang ngasih makanan tersebut bercerita pada orang lain bahwa dia sudah bersedekah. Pertanyaannya, orang tersebut dapat pahala apa tidak? Terima kasih Pak Ustaz. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, jangan sampai kita ini mengurusi orang lain. Jadi tugas kita apa? Kita harus urusi diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengurusi urusan orang lain, akhirnya apa? Kita lupa dengan aib kita. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Nah, kemudian apakah orang yang seperti ini mendapatkan pahala? Ini masuk kategori riya khafi. Riya yang sangat lembut. Jadi riya yang lembut seperti ini. Jadi tujuannya adalah pamer. Akan tetapi kita tidak boleh su'udzon. Kita harus husnudzon bi ibadil. Lah, kalau ada orang mengatakan seperti itu, jangan sampai kita su'udzon. Orang ini kok sedekah kok dipamer-pamerkan, jangan bilang seperti itu. Kita harus husnudzon. Mungkin saja orang ini mengajak kita dalam kebaikan. Sebab kadang-kadang sedekah itu harus dikeluarkan dalam keadaan terang. Maksudnya apa? Harus dijelaskan. Satu saat kita mengeluarkan zakat harus diberitahukan kepada orang lain. Di saat apa? Di saat orang-orang menganggap kita tidak mengeluarkan zakat. Akan menjadi fitnah. Makanya untuk menghilangkan fitnah bagaimana? Maka wajib bagi dirinya harus mengeluarkan zakat di depan orang-orang supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah, supaya tidak menjadikan orang lain melakukan dosa. Akhirnya apa? Kalau tidak dijelaskan, orang lain akan ghibah, orang akan menggunjing, oh orang ini tidak pernah mengeluarkan zakat. Menjadikan orang lain dosa. Makanya guru kami Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau wali besar. Beliau min kibari aulai salihin, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, mungkin 6 tahun, 7 tahun. Beliau mengatakan, yang bagi atau seharusnya talibul ilmi itu tidak menjadikan orang lain menggunjing pada dirinya. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain menggunjing kita. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sih, nah kita lakukan ini terserah mau apa. Jangan seperti itu. Tapi kita lihat ukuran secara umum, ini tidak melanggar syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dengan syariat. Kita lakukan meskipun orang lain bicara. Tapi kita melakukan tanpa berpikir seperti itu, akhirnya orang lain menggunjing kita. Berarti kita menjadikan orang lain melakukan satu dosa. Ini tidak baik di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya, kita husnubon pada orang tersebut. Mungkin saja orang tersebut mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Akhirnya apa? Kita meniru pada orang tersebut. Kalau ibu-ibu jangan seperti itu, sebab itu masuk kategori ar-riya'ul khafi, riya yang paling lembut. Kemudian wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan, Ustaz mohon penjelasan. Sesudah sholat tasbih doanya yang harus dibaca supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sujud terakhir kita boleh sujud sambil berdoa, dan kita berdoa untuk kita dan juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal supaya dosa-dosa orang tua kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa kita sholat tasbih? Malam hari, coba jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doa-doa dalam sholat tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dipelajari dalam buku-buku kecil di pondok-pondok Al-Bahjah ini. Ada sholat praktis juga mungkin bisa dibaca itu. Jadi bisa dibaca, bisa minta pada santri-santri doa sholat tasbih. Tapi intinya kita boleh doa selain yang telah ditentukan. Menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin, memang al-mu'tamad, secara mu'tamad, doa itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Doa itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini pendapat yang kuat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin. Tapi di sana menggunakan ibaro asoh. Yaitu berarti apa? Menurut para ulama, berarti ada pendapat yang kedua juga kuat. Pendapat yang kedua juga kuat, yaitu apa? diperbolehkan seseorang itu berdoa dengan menerjemahkan bahasa Indonesia, boleh-boleh saja. Sebab apa? Sebab tidak semua orang Indonesia bisa bahasa Arab. Jadi kita bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i, supaya lebih khusyuk, supaya kita lebih tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis sahih tsulutsul lail, akhir malam. Ada yang mengatakan pertiga malam, ada yang mengatakan nisful lail, sepertiga malam, separuh malam, ada yang mengatakan akhirul lail, akhir malam. Akan tetapi kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha yanzilu minas sama, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun di akhir malam, maksudnya apa? Rahmatullah. Jadi kita jangan ditafsiri Allah itu turun dari langit. Allah itu di langit, tidak seperti itu. Sebagaimana yang difahami oleh Wahabi, tidak, karena Allahu Akbar. Allah itu lebih besar daripada langit. Tidak mungkin Allah itu tinggal di langit. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada. Kalau ada akidah yang mengatakan bahwa Allah itu di langit, tidak benar. Sebab apa? Allahu Akbar. Dan ketahuilah bahwa Allah itu lebih besar daripada langit. Jadi kalau seandainya yang zilullahu minas sama, Allah turun dari langit, maksudnya apa? Rahmatullah. Rahmat Allah itu turun dari langit di akhirul lail. Nah, itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita, ada yang mana Syekh Sa'id Al-Amudi. Mungkin saya pernah bercerita ini. Beliau adalah orang yang dianggap manusia hina. Orang yang dianggap manusia hina. Akan tetapi ada seorang alim besar yang menikahkan anaknya dengan Syekh Sa'id Al-Amudi ini. Coba orang ulama besar mempunyai pangkat derajat menikahkan anaknya dengan seorang pemuda yang dianggap orang lain hina. Akan tetapi ulama besar ini tahu kedudukan Syekh Amudi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikawinkan dengan Syekh Said Amudi ini. Pada malam pertama, anaknya ini tidak mengetahui kebaikan-kebaikan amalan-amalan yang dilakukan oleh Syekh Said Amudi. Jadi yang dilakukan apa? Salat 5 waktu, jamaah setelah itu tidur. Jadi tidak melakukan sholat tahajud, tidak banyak wirid, tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kedua juga seperti itu. Malam ketiga sampai malam keempat, akhirnya datang kepada abahnya, "Wahai abaku, ketahuilah kenapa engkau sangat mengagumkan dan memuliakan suamiku, padahal selama saya hidup bersamanya saya tidak menemukan kelebihan apapun di dalam kelebihan apapun yang ada pada diri yang ada pada suamiku, wahai orang tuaku, wahai abaku." Apa jawaban orang tuanya? "Wahai anakku, ketahuilah bahwa Syekh Said Amudi ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan tahu setelah engkau melihat dan mengetahui Syekh Said Amudi. Coba kamu kembali ke rumah. Kemudian kamu lihat apa yang dilakukan oleh Syekh Said Amudi sebelum subuh. Coba apa yang dia lakukan? Kamu lihat apa yang dilakukan oleh Syekh Said Amudi sebelum subuh." Akhirnya anak ini pulang ke rumah. Kemudian pada malam pertama melihat suaminya sebelum salat subuh hanya mengatakan, "Anak-anak saya gitu aja terus mengatakan sebelum subuh. Hari yang kedua mengatakan, "Anak saya hari yang ketiga sebelum subuh mengatakan, "Saya hanya seperti itu aja. Akhirnya sang anak ini datang kepada orang tuanya, "Wahai abaku, ketahuilah saya tidak menemukan kelebihan apapun dari suamiku Syekh Said Amudi ini. Akan tetapi saya mendengar dari mulut suamiku ini perkataan, "Anak saya sebelum subuh." Apa perkataan orang tua ini? "Wahai abaku, ketahuilah makom ini yang tidak aku miliki. Makom ini yang tidak aku miliki." Sebab apa? Sebab Syekh Said Amudi ini mengetahui kapan rahmat Allah itu turun dari langit. "Innallaha yanzilu minas sama," sungguhnya Allah itu turun dari langit, rahmatullah itu turun dari langit. "Hal mil mustaghfirin," apakah di sana ada yang meminta ampun kepada Allah? Maka Syekh Said Amudi mengatakan, "Anak saya meminta ampun kepada Allah." "Hal min qadhi hajatin," apakah ada orang yang dikabulkan hajatnya? Maka Syekh Said Amudi mengatakan, "Anak saya lah." "Hal min talibin hajatahu, hal min mustaghfirin, hal min taibin," apakah di sana ada yang bertobat kepada Allah? Maka Syekh Said Amudi mengatakan, "Ana." Jadi rahmatullah turun dari langit itu tahu kapan itu? Sebelum subuh. akhir daripada subuh sebelum subuh. Ini makom yang dimiliki oleh Syekh Said Amudi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Safaul qalb, karena hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi doa, kembali pada pertanyaan, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya adalah sebelum subuh. Sebab apa? Innallaha yanzilu minas sama, sesungguhnya rahmat Allah itu turun dari langit di akhir lail. Dan Allah berkata, hal min mustaghfirin, apakah ada di antara kamu yang meminta ampun kepadaku? Hal min taibin, apakah ada di antara kamu yang bertobat kepadaku? Hal min qadhi hajatin, apakah ada di antara kamu yang menginginkan hajatnya itu aku kabulkan? Itu ada di mana? Akhirul lail. Wallahu a'lamu bishawab. Karena waktunya tidak cukup, mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amanat dari Buya. Jadi kita diminta untuk membaca tahlil kepada guru kita, tahlil sebentar untuk guru kita Syekh Said, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surga. Makanya kita membaca tahlil dihadiahkan kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang akan dibacakan oleh teman-teman yang ada pada saat ini. Ayat Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahli baitihi al-kiram wa sahabati wa tabi'in bi ihsan ila mutin khususan al-Muhajjir Allah Ahmad Syafiqih al-Muqaddam Muhammad Al-Ba'alawi wa Sadati Al-Ba'alawi wa liman istama'na hahuna khususan Syekh Muhammad Syekh Ramadan Putih. Allah yu'li darajatin fil jannah. وإذ علينا من بركاته وأسراره وأنواره وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا الفتوح العارفين ويفقهنا في الدين وأن الله سبحانه وتعالى يؤتي كل سائل منكم سوله ألا ما يرضي الله ورسوله إلى هديه وعمل سوى إلى خضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة